Tässä tu, tässä. Tässä tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan dari pembahasan kita zikir dan doa ketika azan. Yang berkaitan dengan hadis kita, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'ul mu'adzin, siapa yang mengucapkan ketika mendengar al-mu'adzin, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan, ghafarallahu dhanbah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Qala Syekh Abdul Razzaq, bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahumullah, qawluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasulku, dan Islam sebagai agamaku. Hadihil kalimatus salatu hiya usulud dini al-islami allati la yaqumud dinu illa 'alaiha. Tiga kalimat ini merupakan usul, ya, asas pokok perkara Islam. Yang agama ini tidak tegak kecuali di atas tiga perkara ini. Karena kalau kita bicara ya, ia kembali kepada tiga perkara ini. Kita diciptakan untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, ma'bud kita, sembahan kita. Dan ia mengajarkan kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi alaihi salatu wasalam. Dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah dinul Islam. Tiga perkara ini yang menjadi pokok. Ya. Dan tiga perkara ini sebagaimana yang disebutkan yang akan nanti ditanya di alam kubur, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ya. Ar-ridha billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa bil islami dinan. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, Muhammad sebagai Rasulnya, dan Islam sebagai agamanya. Dan keutamaan tiga kalimat ini sangatlah besar. Dan apa yang kita sebutkan adalah bukan satu-satunya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabban, aku ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasulku, wajabat lahul jannah. Ya. Maka surga itu wajib baginya. Di dalam hadis yang lain kalau hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ini menunjukkan ya, disunahkan kita untuk membaca, mengucapkannya kapan saja tanpa terkait dengan waktu. Dan lebih ditekankan lagi adalah sebagai zikir pagi dan petang. Ya. Sebagaimana Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan dihasankan oleh Imam Albani dari Al-Munaidir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu man qala idza asbaha raditu billah rabbana bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyan fa ana az-zaimu li ah khudha bi yadihi hatta udkhilahu al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan ketika pagi hari, dalam riwayat pagi dan sore, tiga kali, raditu billahi rabbana bil islami dinan bi muhammadin nabiyan, ya, maka aku akan mengambil tangannya sampai aku akan masukkan dia ke dalam surga. Begitu juga hadis Sa'id ibn Abi Waqqas, yaitu ketika mendengar azan. Dan keutamaan yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula. Akan merasakan manisnya iman siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, ya, artinya bukan hanya sekedar mengatakan lagi di sini, ya, tapi betul-betul sudah dia pahami kalimat-kalimat ini dan betul-betul dia rasakan dalam dirinya, ya, dia resapi, dia yakini, dia betul-betul ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasulnya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman, ya. Kalimat-kalimat yang luar biasa. Dan begitu gampang kita untuk mengucapkannya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, nabiyan wa rasulan. قال وأن هذه الأصول الثلاثة يسأل كل من مات إذا أدرج في قبره فيأتيه ملكان كما جاءت بذلك السنة المطهرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيجلسانه ويقولان له man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Dan tiga perkara pokok inilah setiap orang yang dia wafat dan dimasukkan dalam kuburnya akan ditanya tentang tiga perkara ini. Dia akan didatangi oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Mereka mendudukkan si mayit dan bertanya kepadanya, man rabbuka, wa ma dinuka wa man nabiyuka. Tiga pertanyaan yang kalau kita semua ditanya saat ini, ya kita gampang saja menjawabnya. Ya, hanya saja ahwal, keadaan-keadaan di alam kubur itu sudah bukan seperti keadaan di sini. Semua tergantung dengan keimanan dan amalan kita. Ya. Bukan berarti kalau kita hafal untuk menjawabnya di kehidupan dunia, berarti dengan gampangnya kita menjawab di alam kubur nanti. Tidak otomatis. Tergantung bagaimana keadaan kita. Dalam riwayat sebagian ada yang mengatakan ketika ditanya, ya, dia menjawab hala adri sami itu nasi yakulun madri. Aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang mengatakan ini dan itu, tapi aku tidak tahu. Allah musta'an. Ya, tiga perkara penting tentang siapa yang kita ibadahi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita beribadah kepada Allah, yaitu dengan dinul Islam, syariat Islam mengajarkan kepada kita. Dan siapa yang membawa syariat ini kepada kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menulis Al-Usul Tsalatsa. Ya. Al-Usul Tsalatsa, tsalatsatul usul. Risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah tentang ini. Ya. Bagaimana seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal agamanya Islam, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita tidak mengenal nabi kita, sejarahnya, ya, nasabnya, bagaimana perjuangan beliau. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah kita diajarkan di sini sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok diajarkan? Yang penting karena kita mempelajari nabi kita. Bagaimana kita bisa mengatakan, ya, raditu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan dan rasulan, kalau kita tidak mengetahui siapa beliau. Ya, barakallahu fiik. Qala fa hadhihi thalathatu as'ilatin tuwajjahu ilayhi an hadhihi al-usul thalatha. Tiga pertanyaan ini ditanyakan kepada mayit di kuburnya tentang tiga perkara pokok ini. Tentang siapa Rabbnya, siapa nabinya, apa agamanya. Walihada hariyun bil muslimi an yukarrira hadhihi al-usul fi ayyamihi wa layali min khilali hadhihi al-adhkar al-mashru'ah allati tu'inu al-'abda 'ala istihdariha hatta tatahaqqaq fi qalbihi wa tatamakkan min nafsihi wa yatajaddad bi tikrariha imanuhu. Karena itu sangat penting bagi seorang muslim untuk dia mengulang-ulang tiga perkara pokok ini setiap harinya, setiap malamnya sebagai zikirnya. Ya. Yang di tengah-tengah zikir yang disyariatkan, yang membantu dia, ya, al-istihdariha. Ingat ketika kita berbicara dikir, kita sudah tidak berbicara ini hanya sekedar lisan saja, tetapi istihbar, menghadirkan apa menjadi maknanya. Ya, dia hadirkan maknanya ketika mengucapkan raditu billahi rabban abidin salami di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Pertama dia bebas kapan dia mengucapkan, ya, ditekankan, ditegaskan pada setiap pagi dan petang, plus ditambah ketika mendengar azan. Sudah berapa kali itu? Ketika dia terus mengucapkannya dengan selalu menghadirkan maknanya di dalam hatinya, hatta tatahaqqaqa fi qalbi, betul-betul terrealisasikan dalam hatinya, ya, betul-betul tertanam dalam jiwanya. Sampai tadi dia apa? Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dini wa bi Muhammadin rasula. Dia betul-betul merasakan manisnya iman. Ya. Imannya selalu diperbaharui dengan zikir ini. Penting. Ya. Penting berarti dia untuk betul-betul memahami Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, dia harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat-Nya. Alhamdulillah diajarkan di sini. Ya. Enggak kurang yang diajarkan di sini. Al-Asma'ul Husna diajarkan. Tentang Nabi sirahnya diajarkan. Tentang dinul Islam syariatnya. Apa yang tidak? Fikih ada, akidah ada. Ya, adab ada. Tinggal kemauan kita lagi yang kurang untuk mempelajarinya. Allahul musta'an. Qauluhu raditu billahi rabban yatanawalu ar-ridha bihi ma'budan bihaq wa la ma'buda bihaqqin siwa fatusrafu al-ibadatu lahu wahdah wa yultaja'u ilayhi wahdah wa yuqirru bi'azamatihi wa jalalihi wa kamali sifatihi subhanahu wa ta'ala wa annahu al-khaliqul 'azimul malikul mudabbir la syarika lahu fi syai'in min dhalika. Ketika dia mengucapkan raditu billahi rabban, aku ridha Allah sebagai Rabbku, ini mencakup ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan yang hak. Tidak ada yang sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak dan benar untuk kita sembah dan kita ibadahi. Maka seluruh ibadah kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Kita bersandar dan menyerahkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukirru bi'azamatihi. Dia mengetahui dan mengakui akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'azamatihi wa jalalihi wa kamali sifatihi. Dia yakini keagungan Allah, kemuliaan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pemilik nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kekurangan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penguasa, Yang Maha Pengatur, pengatur alam semesta. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun pada setiap perkara yang kita sebutkan tadi. Tidak dalam perkara ibadah, tidak dalam perkara nama dan sifat, tidak dalam perkara rububiyah Allah. Qauluhu Subhanahu wa taala, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka beribadahlah kepada aku. Faridha bihi rabban yatanawalu dhalika kullah. Maka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mencakup perkara yang kita sebutkan tadi. Ya, mencakup uluhiyahnya, rububiyahnya, dan al-asma' was-sifat. Qauluhu wa bi Muhammadin rasula waridha bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ridan bihi wa bi risalatihi wa annahu mursalun min rabbil alamin wa muballigh anillah. Ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya adalah ridha kepada beliau dan risalah beliau, risalah kenabian yang dibawa oleh beliau, syariat Islam. Dan bahwasanya meyakini bahwasanya beliau adalah mursal, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa muballigh anillah, sebagai muballigh, penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Subhanahu wa taala, qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al-balagul mubin. Seandainya mereka berpaling, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa apa yang dibebankan untuk beliau, dan mereka akan membawa apa yang dibebankan untuk mereka. Semua masing-masing membawa tanggung jawab masing-masing. Seandainya kalian mentaati, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Tidak ada tugas bagi Rasul kecuali menyampaikan dengan jelas. Ya. Hidayatul irsyad wal bayan, hidayatul taufik minallah. Waridha bihi rasulan, yakni ta'atuhu fima ursila bihi, wattiba'u fima da'a ilaihi, waluzumu nahdihi, وَتَرَسُّمِ خُطَاهُ. قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ridha kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul, itu mentaati beliau, ya, terhadap apa yang beliau bawa, mengikuti beliau, ya, terhadap apa yang beliau seru. luzum nahjih, berusaha untuk berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mencermati langkah demi langkah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak beliau. Ya. Itu betul-betul ridha, bukan hanya sekedar kita mengklaim bahwasanya kita cinta Nabi, tapi kita juga mengikuti jejak Nabi. Ya. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Subhanahu wa taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik. Ya. Dari sisi apapun. Ya, dari sisi akidah, dari sisi akhlak, dari sisi ilmu, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah. Ya, teladan yang baik yang wajib bagi kita untuk ittiba, mengikuti dan meneladani beliau. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa yang dia mengharapkan Allah dan hari akhir, dan dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu raditu bi Muhammadin rasula. Qauluhu wa bil islami dinan. Dan dia ridha Islam sebagai agamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ridha Islam sebagai agama untuk kita. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmat atas kalian, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Maka kalau ada orang menyatakan semua agama itu benar, mengajarkan kebaikan, itu perkara yang sangat-sangat keliru dia memahami. Ya. Karena kebaikan yang paling besar adalah tauhidullah. Bagaimana dikatakan kebaikan kalau mengajarkan kepada kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah? Ya. Itu kebaikan yang paling pokok, kebaikan yang paling dasar sebelum bicara yang lain. Fahuwa ridha bidinillahi alladhi radiyahu liibadahi wa la yardha lahum dinan siwa. Yaitu dia ridha terhadap agama Allah yang Allah ridha akan hamba-hambanya. Agama tersebut dan Allah tidak ridha selain agama tersebut, yaitu al-Islam. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Wa qala Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghaira al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, ya, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Ya, siapa yang mengucapkan ini? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari Islam sebagai agamanya, falayuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, Ali Imran ayat ke-85. Barangkali tidak percaya, masa sih Allah mengatakan demikian? Buka Al-Qur'annya, makanya dibaca. Jangan-jangan enggak punya Al-Qur'an di rumahnya. Kalaupun punya enggak pernah dibaca, kalaupun dibaca enggak tahu artinya, tahu artinya enggak paham. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, Al-Maidah ayat 3. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min, Ali Imran ayat 85. Innad dina indallahil islam, sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran ayat 19. Ya, dibuka Al-Qur'annya, dibaca. Kalau enggak paham bahasa Arab, baca artinya. Cari tafsirnya. فَيَرْضَى الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ دِينَ اللَّهِ الَّذِي رَضِيَهُ لِعِبَادِهِ. Maka seorang hamba dia rida untuk dirinya agama Allah yang Allah rida untuk hamba-hambanya, itu Al-Islam. Ketika bicara Al-Islam, terutama Al-Islam saat ini adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtadi hadha ridha bid-din an yuqbila al-mar'u ala dinillahi subhanahu wa ta'ala ta'alluman lahu wa ma'rifatan bima fihi min hukmin wa ahkamin wa aqaid wa syara'i wa an yadina allaha bidhalika kullih mu'minan muta'abbidan khadi'an mutadhalilan lillahi rabbil alamin. Maka apa konsekuensi dia ketika dia ridha Islam sebagai agamanya? Ya, dia betul-betul mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, dia pelajari. Dia berusaha mengenal dan mengetahui apa yang ada dalam Islam dari hukum, ya, syariat, ya, tata cara beribadah, akidah dan lain sebagainya, muamalahnya. Ya. Bagaimana dia menerapkan Islam pada dirinya, keluarganya, dalam kehidupan dia sehari-hari. muamalahnya muamalah Islam. Ya, dia berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diwajibkan untuknya, menjauhi apa yang dilarang, ya, apa yang dia dilarang darinya. Ya, berkeyakinan dengan akidah Islamiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa an yadina Allah bidzalika kulli. Dia beragama, ya, beribadah kepada Allah dengan semuanya tersebut dalam keadaan beriman, menghambakan dirinya, tunduk, merendahkan dirinya hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, barakallahu fikum. Qauluhu ghafarallahu dzambah, maka Allah akan ampuni dosanya. Utamanya mengucapkan ini ketika mendengar azan. Aidzunubah, ya, yaitu dosa-dosanya. Wal muradu as-saghair, yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Idzil kabairu labudda laha min taubah, karena dosa-dosa besar harus disertai dengan taubat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan dan selesai kita dari pembahasan zikir dan doa ketika azan. Insyaallah kita masuk pada pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Naqtafilahu subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.